ternyata tak mampu berjalan tanpamu di sampingku. Ku tahu sulit untukmu untuk lupakan salahku hingga kau ingin pergi jauh dariku. Kamu rasakan adalah peri terdalam, sakit hatimu sisakan jika padaku. Maafkan diriku telah membuatmu kian merasa tak percaya. Dan bila kau masih cinta, dan bila kau masih rindu, berikanlah untuk, karena ku tahu kau tak. Untuk menangi cintaku, untuk menangi salahku, dari semua tanda, bila tambah. Thank you.